Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara ta'lam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama hiya 'adul ula fa irama atfu bayanin aw badalun wa muni'as sarfu lil ilmiyati wat ta'nif lil alamiyati lil alamiyati wa lil alamiyati wa muni'as sarfu lil alamiyyati wat ta'nif dhatil imad ayit tul kana tulut tawili minhum arba'amiatu zira allati lam yukhlaq misluha fil bilad fi batshihim wa quwwatihim وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة جمع صخرة واتخذوها بيوتا بالواد وادي القرى وفرعون ذي الأوتاد كان يتد كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه الذين طغوا تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد القتل وغيره فصب عليهم ربك سوط نوع عذاب Inna rabbaka labil mirsad yarsudu a'malal ibad fala yafutuhu minha shay'un liyujazihim 'alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita memulai kembali kajian kitab tafsir Al-Jalalain, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara di sini maknanya ta'lam ya Muhammad, alam ta'lam kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Kalau dikatakan oleh Al-Farra, alam tara, alam tukhbar. Perkataan ta'lam di sini ada asalnya, yaitu dari kata diucapkan oleh Az-Zajjaj di antara ahli tafsir di zaman jauh sebelum Jalaluddin Al-Mahalli. Alam tara ay alam ta'lam atau alam tukhbar. Disebutkan oleh Abu Sa'ud dalam tafsirnya, maknanya adalah alam ta'lam ilman yaqinan. Apakah engkau belum mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan, yang yakin? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu terhadap kaum 'Ad? Dan yang semisalnya. Karena disebutkan setelah ini Bi'ad, kemudian Thamud, kemudian Fir'aun. Kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil 'imad. Iram disebutkan di sini hiya 'adunil ula. Dia kaum 'ad al-ula. Dan Iram itu dimutlakkan Adanil Ula disebabkan dia adalah kakeknya dari Ad. Dan Ad, kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Jadi Ad kaumnya Nabi Hud. Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh, kata para ulama. Ya. Jadi cucunya Iram. Ad itu cucunya Iram, dan di sini disebutkan Iram sebagai Ad al-Ula, sebagaimana di surat An-Najm juga. Adanil Ula. Iram adalah kakeknya Ad. Okay, disebut Ad al-Ula. Ya, paham di sini insyaallah? Hah, paham enggak? Jadi tadi Iram adalah kakeknya Ad. Ya, Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh, kata para ulama. Ya. Nah, bi'adin irama. Iram di sini ataf bayan atau badal. Dia berposisi sama seperti Ad, senama dengan Ad, maka Ad dimutlakkan namanya menjadi Iram, dan Iram adalah Ad yang pertama, yaitu asal dari kaum Ad. Asal dari kaum Ad. Ya. Ketika kita lihat di sini Iram sebagai badal, dan badal itu hukumnya tabi', i'rabnya mengikuti matbu'. Maka Iram i'rabnya mengikuti Ad. Ad dia majrur biharfil jar. Sekarang Iram fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin. Dia majrur juga. Majrur. Tetapi kita lihat zahirnya apa? Mansub. Zahirnya mansub. Kenapa begitu? Wa muni'a as-sarfu. Dia termasuk mamnu' min as-sarf dengan dua alasan. Ya, lafal-lafal atau isim-isim yang mamnu' min as-sarf itu memiliki beberapa alasan. Ada yang alamiah, ada yang disebabkan ta'nits, dan ada yang disebabkan sighah. Ya, seperti mafa'il atau fa'la dan semisalnya. Di sini alamiah disebutkan, dia isim alam pertama seperti Jakarta dan lainnya. Dan kedua, iram ini muannas. Iram ini juga muannas. Ya. Maka kita lihat kalau misalnya seperti Aisyah. Aisyah itu tidak ditanwinkan. Aisyatu wa Aisyata. Muannas. Ya, jadi kadang-kadang sesuatu yang muannas itu mamnu' min as-sarf. Itu insyaallah ada babnya nanti. Wa muni' as-sarfu lil 'alamiyah wa ta'nits. Maka irama bukan irami. Irama bukan irami. Walaupun seharusnya apa? Irami. Karena dia badal dan mengikuti i'rabnya 'ad. Irama dzatil 'imad. Maka betul kata al-Mahalli tadi, muni' as-sarfnya, mamnu' min as-sarfnya disebabkan alamiah, sahih, dan disebabkan iram itu muannas. Kenapa? Karena setelah iram ada sifat untuk iram, dzatil 'imad. Ti di sini dzat menunjukkan muannasnya mausuf. Iram ini muannas. Maka sifat untuk iram juga mesti muannas. Makanya dzatil 'imad. Bukan zil imad, bukan, tapi zatil imad, yang memiliki al imad, yang memiliki al imad. Apa itu al imad? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Kalau dalam jalan lain di sini ay atul, yaitu panjangnya, panjang. Irama zatil imad yaitu irama zatil tul, yang memiliki panjang, panjangnya tubuh. Sebagian ulama mengatakan al-imad artinya adalah al-abniyah al-marfu'ah. Al-abniyah al-marfu'ah, yaitu bangunan-bangunan yang tinggi, menjulang. Okay? Kemudian sebagian ulama menafsirkan al-imad bukan al-abniyah al-marfu'ah dan bukan al-tul, ketinggian, melainkan al-quwah wa-syiddah. Al-quwah wa-syiddah. Okay, jadi ada tiga tafsiran untuk al-imad. Ada yang mengatakan al-imad itu sebagai al-tul, ada yang mengatakan al-imad sebagai al-abniyah al-rafi'ah atau al-marfu'ah, ada yang mengatakan al-imad apa artinya as-siddah wal quwwah. Ya. Yang mengatakan al-imad itu maknanya adalah at-tul dan al-abniyah al-marfu'ah, itu kembali ke asal dari imad itu sendiri. Ya, yaitu panjang, tinggi. Baik tinggi orangnya atau tafsiran kedua tadi tinggi apanya? Bangunannya. Tapi kalau misalnya al-imad dimaknai sebagai as-siddah dan al-quwah, maka itu tafsiran tersebut melihat kepada salah satu ayat di surat Fussilat ayat ke-15. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah." Adapun kaum 'ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi bighairil haqq. Wa qalu, dan mereka berkata, man ashaddu minha minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Ya, maka di sini hal yang difokuskan oleh dalam Al-Qur'an, ya, mengenai spesialisnya kaum 'ad ini, yaitu dari segi kuwah, kekuatan, syadid, syiddah. Di situ difokuskan. Dan di situ menjadi sebab istikbar mereka, sebab takaburnya mereka. Ya, sebab takaburnya mereka adalah merasa kuat gitu loh. Sombong dengan kuatnya dan kekuatan mereka. Okay? Jadi tafsiran pertama dan kedua itu kembali ke asal bahasa. Ya. Tafsiran kedua dicocokkan dengan ayat yang juga di situ, di ayat tersebut Fussilat 15 ayat tersebut mengisyaratkan bahwasanya asal dari adazi, penyebab azab untuk kaum 'ad adalah kebanggaan mereka terhadap kekuatan diri mereka. Begitu ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad. Kalau kita mengikuti tafsiran di sini, yaitu tafsiran al-jalalain, maka al-'imad artinya at-tul, yang panjang, menjulang dan tinggi itu apa? Yaitu fisik mereka. Kana tulul tawili minhum 400 dhira'in. Ya. Panjangnya orang yang panjang di antara mereka itu 400 hasta. Gitu. Bahkan dalam hikayat lain, tulu tawil minhum 500 dhira'in wal qasir 300 dhira'in. Yang panjang, yang orang panjang, orang tingginya 500 hasta, orang pendeknya 300 hasta. Ya. Kata Ibn al-Arabi apa? Wa huwa batil. Ya. Ini salah, batil. Lianna fi sahih, karena dalam sahih Bukhari, anna Allah khalaqa Adama tuluhu sittuna atau tuluhu sittuna dhira'an fil hawa. Allah menciptakan Nabi Adam panjangnya atau tingginya 60 hasta. Ya. Dan juga falam yazal al-khalqu yanqusuna ila dzalik ila al-an. Dan makhluk yaitu manusia makin berkurang panjangnya sampai sekarang. Ya. Apakah kira-kira di zaman kita ini dengan zaman Nabi sama enggak kira-kira tingginya, ikhwan? Nah, mungkin sama? Sama ya. Sehingga sepertinya makin ke depan enggak makin pendek orang itu ya, insyaallah. Sama standar gini-gini aja ya. Begitu. Jadi penafsiran ini ya, dan hikayat yang berkaitan dengan panjangnya atau tingginya kaum 'Ad sampai 400 zira', hal tersebut secara khabar, kalaupun ada kabarnya, maka dia bertentangan dengan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melampaui panjangnya Nabi Adam alaihi salam ya. Dan kata Nabi SAW juga disebut apa, makhluk makin apa, makin pendek zaman jauh setelah Nabi Adam AS, maka seharusnya makin pendek, bukan malah berlipat-lipat. Ini kan kalau misalnya Nabi Adam AS 60 zira', kok bisa 400 zira', itu kan sama dengan berapa, kalau orang pedagang tahu tuh berapa tuh ya, berapa 6 kali lipat 6,5 kali lipat. Gimana? Ya, wallahu a'lam. Jadi yang tafsiran ini tidak kita amini ya, karena bertentangan dengan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak pernah diciptakan mithluha. Ya. Syekh Alwi, di mana sahib-sahib lainnya, mana yang teman-teman lainnya? Ya, apa? Di atas. Apa yang mereka lakukan? Belajar? Ujian. Kedengeran enggak suara ini, ikhwan, kalau di atas? Hah? Kedengeran. Terus ngapain belajar? Ah. Ujian apa? Hufaz. Uthman. Ujian Uthman susah? Agak kecil. Enggak kedengeran. Insyaallah mudah-mudahan belajar. Tapi ya, anak pikir begini, ikhwan. Ujian. Maksud anak adalah pada hakikatnya kalau misalnya kita ujian di kampus, di apa? Ketika kita rutin belajar sehari-hari, ujian itu bukan sesuatu yang momok. Biasa aja. Iya. Ya, kadang-kadang kita tulap itu beralasan mau ujian, mau ini, kemudian meliburkan diri dari majelis mau ujian. Dan ternyata belum tentu dia belajar ketika majelis itu ada. Ya, banyak dari tulap seperti itu. Ya, karena anak pernah merasakan jadi tulap ya. Jadi tahu. Ya. Sebagian beralasan mau ujian. Jadi enggak belajar dulu, enggak ada kajian dulu misalnya. Tapi kita maklumi, cuman realnya kerap kali thullabul ilm enggak belajar. Maksudnya kajian libur, tapi di jam kajian yang diliburkan itu enggak belajar. Imma tidur, imma buka handphone terus lihat-lihat, enggak belajar. Alasan syaitani itu. Kalau memang enggak belajar. Tapi kalau belajar ya qadarullah, alhamdulillah ya. Iya. Kita kadang-kadang beralasan ya nanti ujian atau besok ujian. Sebenarnya kalau kita belajar sehari-hari murojaah, tentu enggak seperti antum yang ana yakini antum enggak murojaah ya, karena enggak ada ujian ya kan. Ya, kalau sehari-hari murojaah itu ujian bukan ujian wah enggak bukan. Bukan sesuatu yang harus kita tiba-tiba buka. Ah, itu menunjukkan tiba-tiba buka, tiba-tiba rajin, itulah menunjukkan jarang murojaah. Iya. Kalau kita murojaah konsisten istiqomah betul-betul. Oh, ujian. Oh, besok enggak panik, enggak apa, enggak tiba-tiba libur, terus enggak jadi dagang, enggak standar normal. Habis itu enggak bisa jawab, ya udah terserah, enggak naik kelas ya selesai. Iya. Ya, jadi orang yang menganggap ujian itu momok, ya, itu karena apa? Pertama, ya jarang murojaah. Kedua, patukan keilmuan dia di ujian, bukan di istiqomah, ya. Itu salah. Makanya banyak dari thullabul ilm, bahkan yang thullabul ilm benar, maksudnya ilmu agama, setelah selesai ujian, mungkin nilai bagus, nilai mungkin mumtaz atau jayid jiddan, pas liburan udah enggak belajar. Pas liburan enggak belajar, enggak ingat ilmu, mungkin udah dagang full ya dan seterusnya. Ya itu banyak thullabul ilm, ada anak yang saksikan itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan enggak terjadi pada diri Anda juga waktu itu, ya. Bahkan Anda berani bilang, ya, liburan itu bahkan Anda lebih fokus nuntut ilmu dibandingkan non liburan. Iya. Kalau misalnya kita ini menuntut ilmu itu bukan untuk ujian, kita enggak menjadikan ujian itu momok, dan kemudian setelah selesai ujian kita tetap istiqomah belajar, bahkan terus belajar, bahkan lebih membaca bukunya karena waktu free-nya lebih banyak. Tapi kalau kita menjadikan ujian itu sebagai patokan keilmuan, entah karena gengsi atau karena takut rendah nilainya, maka akan jadi apa? Ujian itu menjadi sesuatu yang serem, ngeri gitu loh. Iya. Kalau antum tahu, ikhwan, nilai ana di Libya itu, lupa ana berapa. Hanya jayid jiddan 80 standarnya. Biasa, 80-an. Itu pun ana enggak tahu berapa 80 berapa gitu. Ana lupa. Sama sekali lupa, ya. Enggak pernah nyampe 90 kecuali waktu idat. Karena waktu idat Anda udah menguasain semuanya. Tapi kalau misalnya ini, ya, 80-an. Cuma itu ujiannya. Cuma kalau dari segi presentasi, Anda diminta menjelaskan ke thullabul ilm tentang ilmu yang ada di kitab, Anda insya Allah lebih baik daripada thullab-thullab yang mumtaz, insya Allah. Karena bagi Anda ilmu aplikatif, bukan sekedar ini. Bahkan Anda, ujian dari dulu, dari sekolah, dari Al-Yusad dulu, ujian nilai ana standar. Bahkan di Al-Yusad itu nilai ana 70 berapa standarnya. Lupa lah pokoknya ana. Tahun 2005 itu. Yang itu kemudian berefek kepada masuknya Libya, enggak bisa masuk takmili. Kenapa? Karena nilai dari Al-Yusadnya apa? 70 sekian. Tapi insya Allah kalau mau diadu battle presentasi dengan teman-teman yang nilai 90-an, insya Allah ana bisa lebih baik. Insya Allah. Iya. Kenapa? Karena bagaimana ilmu itu bukan sekadar cuman di kertas tulis kemudian bisa najih, mumtaz, udah selesai kayak gitu. Itu udah. Antum sekarang ketika diajarin oleh Anda, alhamdulillah, apakah antum tahu berapa nilai Anda dulu di Libya? Berapa? Enggak tahu kan? Anda aja lupa. Tadi kan Anda bilang 80 sekian tuh. Iya. Kemudian mungkin ada ustaz yang mungkin lulusan Madinah atau Libya 98, jenius, masya Allah. Tetapi ketika menjelaskan ke antum, antum bingung, enggak ngerti apa-apa. Kira-kira gimana? Mana yang lebih nafi', kan? Jadi intinya ilmu itu bagaimana kita mendapatkan manfaat dan bisa membuat orang lain bermanfaat, bukan sebatas kita menjadikan ujian itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Enggak usah takut dengan ujian. Karena kalau enggak lulus, ya udah enggak lulus. Kenapa emang? Ya, ada yang pernah enggak naik kelas? Ya. Gimana Pak Abdul Rahmat, pernah enggak naik kelas? Insyaallah. Ana khawatir kalau Pak Abu Rahmat fakultasnya Usuluddin, bidangnya akidah itu, masyaallah ya. Enggak sekolah mana. Baik, baik, lanjutkan. Ya itu, kita beri uzur teman-teman, insyaallah memang butuh belajar, ya. Ya butuh belajar insyaallah. Mana sampai mana tadi, ikhwan? Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, kita pelajari lebih detail, ya. Allati di sini, allati yang, ya. Dia mausul sebagai sifat, bukan? Sifat untuk apa? Al-imad atau iram? Al-imad atau iram, Syekh? Al-imad, iram. Sifat untuk iram. Dapat dari mana, Syekh? Dari? Sifat untuk iram. Makanya iram tadi kita bilang apa? Mu'annath, kan? Iram zatil imra, berarti iram di sini disifati zatil imad dan disifati allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, begitu ya. Lam yukhlaq mithluha, belum pernah diciptakan mithlu, sepertinya. Baik. Ha di sini kembali ke mana? Iram lagi? Imad. Menurut Syekh Abu Rahmat, imad. Menurut Syekh Irwan, iram, say. Gitu. Kembali ke iram, mithluha. Mithlu iram. Saya bilang dua-duanya sahih. Ya, tapi beda penafsiran. Ya. Kalau tafsiran versi yang mengatakan mithluha, ha di sini kembali ke iram, maka allati adalah iram. Yang mengatakan mithluha, ha di sini adalah imad, maka allati kembali ke imad. Gitu ya. Yang belum pernah diciptakan semisal iram dari segi kekuatannya, ya, tingginya. Dan yang belum pernah diciptakan semisal imadnya iram. Imad di sini apa? Bisa syiddah, bisa panjang atau tingginya, ya. Nah, begitu. Karena imad ini kata sebagian ulama adalah jama'. Ya, jama'. Baik. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, di negeri-negeri, yaitu di sini ditafsirkan fi batshihim wa quwwatihim. Kira-kira ya ikhwah, kalau Al-Jalalain di sini, Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, mengatakan tafsirnya fi batshihim wa quwwatihim, ya, apa tidak kontra itu? Mithluha berarti maknaha di sini apa? Kalau kita ambil fi batushim wa quwwatihim, ha di sini kembali ke mana menurut Mahalli? Imad atau ke iramnya? Imad atau iram? Bingung ya. Imad atau iram? Kembali ke imad atau iram? Fi batushim allati lam yukhlaq mithlu iram fil bilad fi batushihim wa quwwatihim allati lam yukhlaq mithlu al-imad al-iram fil bilad fi batushihim wa quwwatihim, kembali ke iram, ya, kalau menurut beliau, ya, karena kita melihat fi batushihim wa quwwatihim, maka kembali ke iram kalau dalam tafsiran ini, ya. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan kemudian thamud di sini waw ataf, thamud itu semanzilah se-i'rab dengan apa? Ad atau imad? Kok imad? Ad atau iram? Ad. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad bi-thamud bi-fir'aun, nanti ada. Gitu ya. Wa thamuda. Nah, sekarang kenapa thamuda? Dia kenapa zahiri mansub? Hakikatnya apa? Majrur. Disebabkan apa? Alamiah. Alamiah. Betul? Alamiah. Ajam. Ya, boleh. Ya, alamiah yang ajam. Ya, okey. Wa thamud ka alladhina jabu sakhra. Alladhina sifat, ya. Yang mana mereka itu jabu. Jabu artinya apa? Qatta'u. Qatta'u dengan tasydid, bukan qata'u. Qatta'u. Maka ketika disebut qatta'u, memecah, pecah-pecah gitu. Qatta'u as-sakhra. Memecah-mecah sakhra. Jama' dari sakhra. Nah, kita bisa dapatkan di sini sebagian dari jama' itu lebih sedikit hurufnya dibandingkan ya kan? Mufradnya. Sakhrah itu batu besar. Disebut sakhrah karena besar. Jadi batu hajar itu kuman batu, tapi ketika disebut sakhrah itu batu yang gede. Pakai kha ya. Pakai kha. Qatta'u as-sakhra, yaitu memotong-motong sakhra. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan berarti mereka kuat. Ya. Wattakhadhuha buyuta, dan menjadikan batu-batu besar itu sebagai rumah. Ya. Sekarang candi-candi Borobudur dan semisalnya itu lebih dulu mana dibandingkan Tsamud? Tsamud jelas ya. Tapi apakah Borobudur itu peninggalan Sulaiman, Nabi Sulaiman? Kuat loh hujahnya, ayo. Apa tuh? Ayo, jadi buku lagi. Ya. Terus abis itu kenapa kalau misalnya itu peninggalan Sulaiman, Nabi Sulaiman? Apa yang terjadi abis itu terus? Kita perlu ziarah ke sana? Gitu kan? Jadi yang seperti ini mirip-mirip sama ahli teori konspirasi, ya kan? Yang awalnya bombastis, suatu saat basi juga, ya enggak? Antum kira-kira kayak yang dulu suka dengan teori konspirasi, sekarang antum baca kayak gitu kira-kira mendapatkan hal itu sebagai hal yang apa namanya? Betul-betul perlu diketahui semua muslim enggak kira-kira? Enggak kan? Film-film apalagi Hollywood itu banyak sekali lambang-lambang dan simbol Illuminati, banyak sekali, baik bentuk huruf, baik bentuk angka, baik bentuk sesuatu, baik bentuk mata, bentuk piramid dan seterusnya, banyak ya. Kemudian awal-awal biasanya anak-anak muda zaman sekarang, apa orang-orang harokah ya, itu banyak yang suka dengan hal kayak gitu ya. Terus apa setelah itu? Setelah itu adalah nonton film Hollywoodnya ya kan. Iya. Setelah itu apa? Apakah setelah itu semakin bertakwa? Enggak. Orang-orang yang memang berafiliasi ke harokah itu suka dengan yang apa namanya, ya hal-hal seperti itu. Kemudian dengan sok taunya membongkar ini itu, menafsirkan ini itu, mencocok-cocokkan. Iya, sebagaimana berita-berita politik banyak mereka tafsirkan dengan merasa mereka paling tahu tentang masalah politik, ya begitu. Padahal mereka korban politik juga, ya. Nah, taib. As-sakhr jama' sakhrah, wattakhaduha buyuta. Mereka menjadikan sakhr itu sebagai buyut, yaitu rumah-rumah. Bil wad dengan di al-wad. Di sini al-wad aslinya al-wadi. Maka kalau antum wasal ayat ini, maka bagaimana bacanya? Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wadi wa fir'auna dzil autad. Gitu kan? Itu kalau antum wasal. Tapi ketika antum qata' di sini putus di wil wad, maka bacanya wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Gitu kan? Wa fir'auna dzil autad. Ya. Yeah. Imam-imam di sini baca qalqalah dal di akhir kat ayat gimana? Wad atau wad? Antum perhatiin enggak di sini? Huruf-huruf qalqalah yang di akhir ayat yang mati ya. Dilepas atau diakhirkan dengan hamzah? Diakhirkan dengan hamzah. Diakhirkan dengan hamzah. Sebagian dari qari ya pakai seperti itu, tapi sebagiannya dilepas. Kalau ana pribadi Allah alam ana lepas, karena seolah-olah itu ada hamzah mati setelah huruf qalqalah dihidupkan. Misalnya wassamaa'i dzatil buruj. Ja. Ya kan? Kalau di sini gimana? Enggak berarti antum. Hah? Atau kalau ada anda Gimana? Hah? Antum apa Syekh Abdul Wahab ini? Hah? Yang mana imam nih? Syekh Syukron. Gimana Pak Imam? Antum gimana? Kalau antum gimana? Atau antum menghindari ayat-ayat yang qalqalah akhir itu? Je atau je? Ya, gimana antum? Enggak ada ini ya, pakai C malah, buruj gitu. Buruj je gitu. Enggak, ya biasa gitu. Oh, ya udah. Berarti kalau misalnya ini as-sakhra bil wad gitu. Iya gitu. Oh iya. Ya udah enggak apa-apa. Cuman lebih ke yang bil wad gitu. Ya. Gitu. Perbedaan di antara para ulama ahli qiraah ya. Maksudnya ahli qiraah di sini yang qori baca Al-Qur'an. Ya. Begitu juga kadang-kadang di ayat yang akhirannya tanwin, ya, apa namanya, sami'an basira, ya kan? Kadang-kadang sami'an basira, basira, gitu kan? Sebagian qori masyhur basira, misalnya antum dengar Syekh Ali Al-Hudzaifi. Sami'an basira, ro, ro, seperti ada hamzah mati ya, atau Syekh Muhammad Ayyub gitu kan, sami'an basira gitu biasanya ya enggak? Atau para ahli, para qori di Mesir tuh rata-rata kayak gitu. Hah? Sunda. Ah, Sunda ngomong itu kita ngomongin jauh Arab Mesir Sunda. Sunda mah jarang ditanya, tahrifnya banyak mereka itu. Tahrif-tahrif lafzi, bukan tahrif maknawi lagi itu, tahrif lafzi. Asy'ariyah kalah itu. Jahmiyah aja sampai kalah. Jahmiyah aja enggak berani, Zaid diganti dengan Jim enggak berani. Orang Sunda datang berani. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jahmiyah ngeper ngeliatnya, wah, wah, ada yang lebih parah dari kita, kata mereka. Taib. Bil wadi, ya, jadi kalau misalnya antum wasol, wadi, bil wadi, wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna, sama seperti tadi, wadi tadi udah ya, wadi apa? Lembah di suatu daerah. Wa fir'auna, nah di sini fir'aun juga dia alamiah. Aslinya dia majrur, tapi zahirnya adalah mansub, padahal dia majrur. Ya, fi mahalli jarrin sebagai isim majrur, ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin bithamuda bifir'auna, gitu kan? Taib, dhil autad. Kana yatidu arba'ata autadin yasuddu ilaiha yadai wa rijlai man yu'adzibuhu. Dahulu Fir'aun itu yatidu ya, watada yatidu itu menancapkan, memancangkan ya, memancangkan arba'ata autad, sekitar empat apa, empat autad, autad pancangan, tiang, empat tiang dipancang, yasuddu ilaiha. Fir'aun menarik, yang narik tentu pasukannya, ya, Majaz, ya, Majaz bin Naqs, ya, ditarik dengan tali tersebut kedua tangan dan kedua kaki orang yang dia mau siksa. Jadi ngerti nggak? Ini kan empat nih, empat tiang, empat autad. Maka jibal autad, ya, jibal itu adalah tiang bumi, gitu kan? Empat. Orang yang mau disiksa di tengah, di kanan, maka diginiin kaki, tangan, semuanya diginiin, diikat ke autat itu. Dalam posisi bukan berdiri, posisi menghadap ke langit. Kalau posisi berdiri buat apa empat, cukup dua aja gitu kan? Iya. Maka posisi ke langit, kemudian disiksa dengan cara itu. Na'udzubillah ya. Ya na'udzubillah. Dan yang disiksa ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kufur terhadap dia. Ada sebuah riwayat Israiliyat yang diriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Abbas. Tetapi riwayat ini di antara perawinya itu kadzab kalau enggak salah. Ya, ana enggak tahu deh. Lupa ana, tidak ingat. Cuman dhaif lah intinya. Sudah Israiliyat dhaif pula. Ya. Dan kita ketahui Ibnu Abbas juga kadang mengambil riwayat-riwayat Israiliyat memang. Antum lihat di tafsir At-Tabari itu banyak sekali perkataan Ibnu Abbas yang cerita-cerita dari beliau yang asalnya diyakini dari Israiliyat. Dan Israiliyat kalau memang itu sahih sanadnya kepada sahabat, maka kita tidak mendustakan dan tidak membenarkannya begitu saja. Hanya sekedar hikayat, yaitu perempuan yang diperlakukan seperti azab oleh Fir'aun. Yang mana perempuan ini adalah tukang sisirnya Fir'aun. Ya, apa tukang sisir Fir'aun? Tukang sisir anak putrinya Fir'aun. Yang tukang sisir itu disebut Masyitah. Pernah dengar enggak nama-nama Masyitah ini? Tentang Fir'aun ya kaitannya. Nah, ini Israiliyat ini. Enggak ada hadis berkaitan dengan itu, tapi Israiliyat dari Ibnu Abbas. Masyitah itu bukan nama. Masyitah itu jabatan tukang sisir. Jadi kalau misalnya perempuan dinamai Masyitah, ya tukang sisir jadinya. Itu kan ngedoain anaknya pas gede jadi tukang sisir. Iya. Ya, Masyitah, ya itu. Beriman tapi menyembunyikan imannya, dikaitkan selama 100 tahun menyembunyikan imannya. Ya. Nah, ketika lagi nyisir putrinya Fir'aun, ya mungkin rambutnya kurang sampoan atau gimana, keselengkat itu sisir. Ces, kemudian jatuh. Jatuh, pas jatuh kau kira jatuh astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, itu melafalkan lafal-lafal pencelaan kepada orang yang kufur kepada Allah. Mungkin seperti la'anallahu man kafara billah gitu misalnya. Kayaknya seperti itu kalimat-kalimatnya. Mendengar itu putrinya Fir'aun, loh, apakah ada yang kamu sembah selain bapakku? Gitu. Maka Masyitah ini bilang, Robnya engkau, Robnya diriku, Robnya bapakmu, Robnya langit dan bumi adalah Allah. Wah, langsung kemudian memberikan report, ya. Langsung laporan itu putrinya. Pergi ke bapaknya, langsung laporan. Ya mulai dari situ terjadi dengan step by step, ya azabnya dilakukan ini, dilakukan itu sampai anaknya ada dua disembelih. Saat anak pertamanya yang agak gedean disembelih di sampingnya. Nah sekarang kata Fir'aun akan aku sembelih lagi anak yang satu yang masih bayi masih menyusui. Akan aku sembelih depan kamu. Kalau kamu masih beriman kepada selainku, menyembah selainku, maka aku sembelih depanmu. Maka tetap teguh, terus teguh. Sampai anak tersebut yang mau disembelih itu berbicara kepada Masyitah, tenang wahai ibuku, untukmu ada surga, kamu, engkau telah diberikan atau dibangun untukmu surga. Makanya sebagian ulama mengatakan inilah diantara bayi yang dapat berbicara, itu di zaman Fir'aun ini, di zaman Masyitah. Bayi Masyitah itu. Ya, tapi ini kembali lagi ke Israiliyat riwayat. Enggak bisa dibenarkan begitu saja dan enggak bisa didustakan, lebih-lebih sanadnya ada perawi yang ya sangat dilemahkan ulama gitu ya. Begitu. Dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Yang mana mereka alladzina taghaw fil bilad. Mereka melakukan tajabbaru, yaitu jabr. Jabr apa ya? Sewenang-wenang di negeri-negeri. Sekarang di sini ya, kita lihat alladzina taghaw fil bilad. Alladzina ini sifat. Tapi sifatnya ini kembali ke mana itu dia? Ada dua model. Imma sifat ini kembali ke Ad, Tsamud dan Fir'aun. Ya. Yang mana tiga-tiganya mereka melakukan tajabbur. Yaitu sewenang-wenang di muka bumi. Dan fa'aktharu fihal fasad, ya. Atau alladzina ini kembali ke mana? Selain Firaun sama Ad dan Thamud, kembali ke mana? Enggak Iram. Ngapain Iram? Udah enggak urusan. Iram di sini Ad. Bukan Ad, bukan Thamud, bukan Firaun. Kembali kepada Autad. Jika Autad ini ditafsirkan sebagai pasukannya Firaun. Ya. Yeah. Wa fir'auna dzil autad, yaitu wa fir'auna dzil junut, atau misalnya. Iya, karena pasukan itu ya seperti tiangnya untuk para raja. Raja enggak bisa tegak kalau enggak ada pasukan, ya kan? Alladzina taghaw fil bilad, ala kulli hal. Fa aktsaru fiha al fasad. Maka mereka pun memperbanyak kerusakan di atas muka bumi seperti al-qatl, pembunuhan dan semisalnya dan selainnya. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Fasabba 'alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sabba yasubbu, apa arti asli apa sabba yasubbu? Hah? Sabba inna anzalna di surat Abasa. Misalnya sabbal ma, yaitu menurunkan air. Masyaallah. Sababnal, gimana ayatnya? Inna sababna ma ansabba. Gimana? Lafali gimana Syekh? Gimana? Hah? Thumma sababnal ard. Kalau dari awal, dari awal bisa tuh ya. Anna sababnal ma asabba. Thumma syaqaqnal ardu syaqqa. Anna sababna, ya kan? Kami turunkan, kami curahkan. Maka di sini, maka ya fa'aktharu fiha al-fasad, maka Allah curahkan atas mereka, yaitu Rabbmu curahkan atas mereka sautu azab. Sautu di sini dimaknai naw' macam. Tapi saut pada asalnya apa? Cemeti. Ya, sautu. Sautu azab. Cemeti azab. Ya. Dicurahkan itu. Ya, begitu ya. Inna rabbaka labil mirsad yarsulu a'malal ibadi fala yafutuhu minha syai'un liyujazihim 'alaiha. Ini labil mirsad insyaallah tafsirannya ada dua, nanti kita bahas pada pekan depan aja insyaallah. Ya. Apakah labil mirsad ini adalah tempat atau dia adalah perbuatan, nanti akan kita tafsirkan insyaallah, karena agak panjang sedikit, mungkin butuh 5 atau 10 menit untuk ini, tapi kita stop aja sampai sini insyaallah, mulai ayat 14 pada pekan depan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.